manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kaum mukminun, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Terkait orang kafir dan orang munafik, ada persamaan dan ada perbedaannya. Insya Allah akan nanti disebutkan. Akan kita sebutkan nanti insya Allah. Tentang orang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun kenyataannya mereka itu tidak beriman. Disebutkan dalam tafsir, tafsir Muyassar yang kita baca, barakafikum, para ulama menyebutkan, wa minan nas fariqun yataraddad mutahayyiran bainal mu'minina wal kafirin. Dan di antara manusia ada kelompok yang bingung, yang ragu dan bingung, yang berada di antara orang yang beriman dan orang kafir, yang terletak di antara orang yang beriman dan orang kafir. Mereka tidak beriman karena ragu. Dan mereka tidak terang-terangan menampakkan kekufurannya. Siapa mereka? Wahumul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim, yakni mereka-mereka yang mengatakan dengan lisan-lisan mereka, saddaqna billah wa bil yaumil akhir, kami telah membenarkan, mempercayai adanya Allah dan hari akhir. Namun ternyata, wa hum fi batinihim kadzibuna lam yu'minu. Kenyataannya mereka dusta. Tidak beriman. Mereka sembunyikan pada batin-batin mereka. Kekufurannya mereka sembunyikan di dalam batin mereka. Sebenarnya mereka itu dusta, tidak beriman. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-8 ini, barakahikum, menunjukkan kepada kita di antara ciri orang munafik. Dulu maupun sekarang sama saja. Sama saja dulu maupun sekarang, barakallahu. Yang pertama cirinya adalah yataraddad mutahayyiron bainal mu'minin wal kafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang ragu dan bingung, yang terletak di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Di antara itu, barakallahu fikum. Kemudian ciri yang kedua, antara ucapan yang keluar dari lisan mereka dengan yang ada dalam batinnya itu berbeda. Ini orang munafik, barakallahu fikum. Pada ciri yang pertama ini, barakallahu fikum, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-8 ini. Dia mengatakan beriman, tapi nyatanya tidak beriman. Dalil yang kedua, pada ciri yang pertama dari orang munafik, yakni dia itu ragu, bingung, yang terletak di antara keimanan dan kekufuran, adalah surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Dan barakallahu fikum, surat Al-Munafiqun ayat yang pertama ini juga sekaligus sebagai dalil untuk ciri yang kedua. Berbeda antara ucapan dan lisannya. Ucapan lisan dengan batinnya, barakallahu fikum. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun." Apabila datang orang-orang munafik kepadamu wahai Nabi, mereka berkata, "Nashhadu, kami mengakui, bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui, lebih tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun." Sesungguhnya Allah itu bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu mereka benar-benar pendusta. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, orang-orang munafik itu mereka pendusta. Apa yang mereka ucapkan dengan ada yang apa yang ada dalam batinnya itu berbeda. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh imam yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ayatul munafik salah, tanda orang munafik ada 3." Dalam riwayat lain ditambahi 1. "Idza haddatsa kadzaba." Kalau dia berbicara, dia berdusta. Orang-orang munafik di zaman Nabi dulu mengatakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi bahwa wahai Nabi, bahwasanya kami mengakui kalau engkau adalah utusan Allah. Namun barakallahu fikum, ucapan mereka ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu dusta, pendusta, barakallahu fikum. Oleh karenanya dia suka berdusta kalau berbicara. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji suka menyelisih janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia itu berkhianat. Dan dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, bersengketa dengan orang lain, dia curang. Main sogok di belakang, akhirnya menang. Barakafikum. Ini orang-orang munafik zaman dulu maupun sekarang, barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ini hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sebenarnya tidaklah mereka itu berupaya memberikan tipuan, melainkan kembali kepada mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam tafsir disebutkan, ya'taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'una allaha wallazina amanu bi'itharihim al-imana wa itmarihim al-kufra. Mereka yakin ketika melakukan makar, saya akan menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka tuh yakin. Namun keyakinannya itu dibangun di atas kebodohan yang ada pada mereka. Mereka yakin bahwasanya mereka bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara apa? Dengan cara menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Akhirnya dia merasa aman. Dulu di zaman Nabi, orang-orang munafik, kalau mereka tidak menampakkan keimanannya, dalam keadaan mereka itu menyembunyikan kekufuran, mereka khawatir dibunuh. Maka barakallahu fikum, mereka tidak berani menampakkan kalau mereka itu mendustakan Rasul, membenci Rasul, tidak berani karena khawatir dibunuh, sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah ketika itu dibunuh semuanya, dan sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy akan diperangi oleh Nabi. Akhirnya mereka barakallahu fikum ingin menipu Allah dengan cara menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dan mereka juga menganggap yakin sudah bisa menipu orang-orang yang beriman, menipu Nabi dan para sahabat ketika itu. Namun ternyata Allah bongkar keadaan mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ini, dan juga dalam surat Al-Munafiqun, dan juga surat At-Taubah, surat yang membongkar kedok orang-orang munafik. Barakallahu'alaikum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka itu tidaklah menipu, melainkan menipu diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kita orang yang beriman, ahlus sunnah wal jamaah terutama, barakallahu'alaikum, ketika dakwah kita dilecehkan, pribadi kita dilecehkan, kita sabar. Karena memang barakallahu fikum, syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak henti-hentinya untuk menghalangi manusia, terutama orang yang beriman, untuk senantiasa berada di jalan siratul mustaqim. Kadang kita dihalangi dengan cara diremehkan, dilecehkan. Jenggotnya, celananya, ya, jilbabnya, cadarnya. Maka tidaklah menambah kepada mereka itu, melainkan mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Dan nanti akan disebutkan pada ayat yang berikutnya, di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah Allah tambah rasa sakit yang ada pada mereka karena mereka tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Semakin lama semakin menjadi-jadi. Bukannya dia itu yang sebenarnya sebagai panutan untuk umat, sebagai dai, malah memberi contoh yang jelek dan malah menyulut api fitnah, membuat kaum muslimin semakin jauh dari agama, benci dengan sunnah. Ini barakallahu fikum orang-orang munafik. Dan kata Nabi, orang-orang munafik itu adalah ahlul bid'ah itu sendiri. Namun ahlul bid'ahnya barakallahu fikum, ahlul bid'ah itu juga macam-macam tingkatannya. Ahlul bid'ah yang dianggap sebagai orang munafik adalah yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Dan dia menggandeng kelompok-kelompok sesat yang nyata-nyata kelompok sesat tersebut dinyatakan oleh para ulama sebagai kelompok yang kafir seperti Syiah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mengapa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu tidaklah menipu melainkan diri mereka sendiri? Sebutkan dalam tafsir, li anna aqibata khida'ihim ta'udu 'alaihim, dikarenakan akibat dari makar mereka untuk menipu kembali kepada mereka sendiri. Maka mereka itu dianggap sebagai menipu diri mereka sendiri. Wa min furuti jahlihim la yuhisuna bidzalik li fasadi qulubihim. Dan termasuk bukti parahnya kebodohan mereka adalah mereka itu tidak sadar kalau mereka sendiri barakakum telah menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Li fasadi qulubihim, karena rusaknya hati mereka. Jadi orang munafik itu jangan dianggap mereka yang sholat bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, zakat, haji, beraktivitas menampakkan syiar Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan dianggap mereka itu barakallahu fikum orang yang sehat hatinya. Kalau mereka munafik, maka hati mereka itu rusak barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada ayat yang ke-9 ini padanya kita ketahui terkait ciri orang munafik dulu maupun sekarang. Ciri yang berikutnya adalah mereka selalu berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Bentuk tipuan mereka itu barakallahu fikum adalah menyembunyikan kekufuran namun menampakkan keislaman. Maka orang munafik itu kafir. Ya. Orang munafik itu kafir. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan keimanan yang mereka tampakkan, yang didasari sumpah. Kami bersaksi, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami bersaksi mengakui engkau adalah Rasulullah. Sebenarnya itu adalah junnah. Mereka gunakan sebagai tameng perisai supaya tidak dibunuh. Karena kalau tidak dijadikan perisai oleh mereka, akan ketahuan kalau mereka itu kafir. Sejalan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Quraisy, tidak sejalan dengan orang-orang beriman, orang-orang muslim. Fasaddu an sabilillah, dan dengan perisai menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran, barakallahu fikum, dengan perisai menampakkan keislaman, keimanan, dari situlah di balik itu dia memiliki makar. Fasaddu an sabilillah, mereka hendak menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau mereka tidak menggunakan perisai menampakkan keislaman dengan menyembunyikan kekufuran, akan ketahuan langsung. Tidak bisa menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka mereka innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka telah berbuat amalan yang paling jelek. Apa yang mereka lakukan adalah sejelek-jelek amalan. Menghalangi manusia dari jalan Allah dan hendak menipu Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara bentuk amalan kekufuran yang mereka sembunyikan, di antara bentuk amalan kekufuran yang mereka sembunyikan, yang mereka disebut dengan orang-orang munafik i'tiqadi, orang-orang munafik yang kemunafikannya dikarenakan berkafikum terkait keyakinan yang mereka sembunyikan. Yang pertama adalah takdzibur rasul, karena mendustakan rasul. Mereka sembunyikan kalau mereka mendustakan rasul, tapi menampakkan seakan-akan ya membenarkan. Yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihir rasul alaihi salatu wassalam, mendustakan sebagian yang dibawa oleh rasul. Sebagian ayat Al-Quran didustakan, sebagian hadis didustakan. Maka orang yang semacam ini dia disebut kafir atau munafik i'tiqadi. Munafik yang masuk dalam tingkatan kafir. Yang ketiga adalah bughdur rasul alaihi salatu wassalam, membenci rasul. Yang pertama tadi mendustakan rasul, ini membenci rasul, barakallahu fikum. Yang keempat, bughdu ba'di ma ja'a bihir rasul alaihi salatu wassalam, membenci sebagian yang dibawa oleh rasul. Membenci sebagian kandungan Al-Qur'an atau isi Al-Qur'an, atau membenci sebagian hadis. Walaupun dia mengamalkan, maka dia dianggap kafir. Dia tidak senang dengan syariat sholat. Walaupun dia mengamalkan sholat, namun dalam hatinya dia tidak senang, maka dia dianggap kafir. Karena tidak ada keikhlasan pada hatinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita sebagai orang yang beriman, hendaknya berupaya untuk ikhlas dalam menjalankan syariat Allah. Jangan sampai kita menjalankan syariat Allah namun membencinya. Seperti jenggot. Wajib untuk dipanjangkan, dibiarkan. Jangan kemudian ya dipanjangkan tapi sebenarnya tidak suka. Hati-hati, bisa kafir. Demikian pula berkaitan syariat yang lainnya. Dan jangan sampai kita mencemooh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. mencemooh cadar, mencemooh jenggot, celana yang di atas mata kaki, dan lain-lain. Barakafikum. Membenci saja bisa kafir, apalagi mencemooh. Barakafikum. Ketika dibantah, dia berkilah, oh sesungguhnya kami itu begini kok dan begitu. Biasa barakafikum, orang kafir, orang munafik. Yang kelima di antara amalan orang-orang munafik, al-masarrah bin khifadi dinir rasul alaihi salatu wassalam. Senang dengan kemunduran agama Rasul, kemunduran agama Islam. Merasa senang kalau Islam dilecehkan, merasa senang kalau Islam itu dihina. Ini orang-orang munafik. Atau dia tidak ada terbetik dalam hatinya itu, ya, perasaan cemburu kalau Islam dan kaum muslimin itu dihinakan. Dia diam-diam saja, tenang-tenang saja, membela tidak, doa untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin juga tidak, membantah juga tidak. Ah, itu kan bukan kelompok saya. Padahal ahlus sunnah wal jamaah yang dilecehkan. Barakafikum. Hati-hati. Yang keenam adalah al-karohah lin binti sori dini rasul alaih salatu wassalam. Tidak senang, benci untuk menolong agama rasul alaih salatu wassalam. Di antara ciri khas orang yang beriman adalah menolong agama Allah dengan hartanya, jiwanya, dan kekuatannya, badannya, pikirannya. Bermula dari mana menolong agama Allah? Dengan belajar agama, dengan taklim. Bagaimana bisa menolong kalau dia sendiri tidak pernah taklim, tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah? Maka dengan taklim dia sudah, barakafikum, menjalani tahap awal untuk menolong agama Allah, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain, lalu menebarkan ilmu, mendakwahkan, dan membela, membantah, barakafikum, orang-orang yang menjadi musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada ayat yang ke-9 ini menunjukkan kepada kita ciri orang munafik yang berikutnya adalah mereka itu adalah orang yang bodoh, jahil. Allah menyatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu sebenarnya tidaklah menipu melainkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ini menunjukkan mereka itu bodoh. Bahkan disebutkan dalam tafsir wa min furuti jahlihim la yuhissuna bidzalik. Termasuk parahnya kebodohan mereka adalah mereka itu tidak menyadarinya kalau mereka itu telah membodohi, ya, telah menipu diri mereka sendiri. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan sesungguhnya dan akan tetapi orang-orang munafik itu mereka tidak paham, tidak bisa memahami. Berarti bodoh. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman walakinnal munafiqin la ya'lamun. Dan akan tetapi orang-orang munafik itu mereka tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan. Berarti bodoh. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit pada hati mereka. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan untuk mereka orang-orang munafik azab yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebutkan dalam tafsir, fi qulubihim syakkun wa fasadun fabatulu bil ma'asi al mujibati li'uqubatihim. Pada hati mereka itu ada penyakit yang namanya keragu-raguan. Ragu dengan benarnya Islam. Ragu dengan adanya Allah dan hari akhir. Dan pada hati mereka itu ada kerusakan. Maka Allah uji mereka dengan berbagai macam kemaksiatan yang barakah fikum menyebabkan mereka itu mendapatkan hukuman. Fazadahumullahu syakkan, maka di antara hukumannya adalah Allah menambah keragu-raguan pada hati mereka. Ketika mereka ragu, diberi dalil tidak mau, dinasehati tidak mau, bahkan menjadi-jadi, maka Allah tambah keragu-raguan yang ada pada mereka. Maka kita jangan heran kalau ada orang, ya barakallahu fikum, baik dia orang awam atau dai, semakin menjadi-jadi, semakin nampak kalau mereka itu benci dengan Islam dan kaum muslimin, atau menghinakan Islam dan kaum muslimin itu sendiri dengan ucapan mereka, dengan tindakan mereka. Jangan heran. Hal itu dikarenakan ada kerusakan pada hati mereka. Berawal dari mereka itu ragu. Walahum uqubatun muji'atun. Maka bagi mereka siksa yang menyakitkan, hukuman yang menyakitkan di akhirat nanti. Kenapa? Kenapa diberi hukuman yang menyakitkan? Bisa babi katbihim wa nifaqihim, dikarenakan sebab pendustaan mereka dan sifat nifak, kemunafikan yang ada pada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada ayat yang ke-10 ini bisa kita lihat ciri orang munafik yang berikutnya, dulu maupun sekarang, adalah dalam hati mereka ada penyakit berupa kekufuran, dan pada hati mereka ada kerusakan. Penyakit yang ada pada hati mereka dan kerusakan yang ada pada hati mereka itu dengan sebab mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasul, mendustakan Al-Haq. Dan dikarenakan mereka itu memiliki sifat-sifat nifak. Barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ini menunjukkan kepada kita orang-orang munafik itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah tutup hati mereka dan Allah tambah rasa sakit yang ada pada hati mereka. Allah tutup, Allah kunci hati mereka, di antaranya dalilnya adalah surat Al-Munafiqun ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu dikarenakan mereka itu awalnya itu beriman, kemudian kafir. Maka Allah kunci hati mereka. Oleh karenanya mereka itu tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Dan tidak paham, tidak menyadari kalau mereka itu menipu diri mereka sendiri. Maka keadaan mereka yang ditutup hatinya, sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat ketiga, keadaannya sama dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup ya hati mereka. Maka orang munafik dan orang kafir ada kesamaan dan ada perbedaan. Di antara kesamaannya barakallahu'alaikum, sama-sama ditutup hatinya. Dan sama-sama berpenyakit hatinya. Dan sama-sama ada penyakit kekufuran dalam hatinya. Hanya saja orang kafir tidak menampakkan keislaman. Orang munafik menampakkan keislaman. Barakallahu'alaikum. Oleh karenanya orang-orang munafik itu menyangka, mengira kalau mereka itu puasa, mereka itu sholat, mereka itu masih muslim. Padahal mereka itu kafir. Dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dan walaupun mereka itu mengerjakan puasa dan sholat, mereka itu masih menganggap mereka itu muslim. Tidak ada pembatalan keislaman yang ada pada mereka. Tidak merasa kalau mereka itu kafir. Masih saja jalan untuk menipu orang-orang beriman, berupaya untuk menghalangi orang-orang yang menuju kepada jalan Allah. Tidak merasa. Ya, barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pernah kita sampaikan bahwasanya orang munafik itu ada dua ya. Munafik yang belum keluar dari Islam dan munafik yang keluar dari Islam. Orang munafik yang belum keluar dari Islam tapi dia adalah orang yang berkafikum muslim tapi memiliki sifat-sifat, empat sifat yang disebutkan tadi. Kalau berbicara selalu berdusta. Barakallahu'alaikum. Kalau berjanji selalu mengingkari. Kalau dia diberi amanah selalu berkhianat. Kalau dia itu barakallahu'alaikum bersengketa selalu curang. Namun dia tidak membenci Rasul. Tidak mendustakan Rasul. Tidak menyimpan ciri-ciri kemunafikan i'tiqadi. Maka kemunafikan yang ada pada dirinya itu belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia memiliki ciri-ciri tadi, satu saja dari enam ciri yang disebutkan tadi, mendustakan Rasul, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul, membenci Rasul, membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul, kemudian barakafikum senang kalau Islam itu mundur, benci menolong agama Allah. Satu saja ada di antara enam ciri tersebut dia keluar dari Islam. Barakafikum. Dia tidak mendustakan Rasul, percaya Rasul itu adalah nabi terakhir, tapi dia tidak suka, benci dengan kepribadiannya, benci dengan yang dibawa oleh beliau, dengan apa yang dibawa oleh beliau, Al-Quran atau hadis atau dalil, maka dia bisa keluar dari Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka orang munafik ini pada hari kiamat ya memiliki dua wajah. Mereka itu satu wajahnya, tapi berkafiku memiliki sifat dua wajah. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min syarrin nas dzal wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin." Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang memiliki dua wajah. Yakni mereka-mereka yang datang ke kelompok ini memakai wajah ini, datang ke kelompok lain memakai wajah kelompok lain tersebut. Masuk ke kelompok Syiah, ya jadi Syiah. Masuk ke kelompok Ahlu Sunnah, menampakkan bahwasannya dia Ahlu Sunnah. Barakallahu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dari penjelasan surat Al-Baqarah ini yang sebenarnya masih ada ciri-ciri orang munafik yang setelahnya dalam surat Al-Baqarah, barakallahu. Di antaranya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, dinasehati, mereka mendapat nasihat, teguran, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat islah, perbaikan. Ini diantaranya barakofikum. Oleh karena itu barakofikum, diantara perbedaan dan persamaan orang-orang munafik dan orang-orang kafir adalah, yang pertama dari sisi persamaan. Persamaan yang pertama adalah sama-sama kafir. Yang kedua, amalannya sama-sama terhapus. Orang kafir jelas terhapus, orang musyrik jelas terhapus, amalannya tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Orang munafik pun demikian, sholatnya, puasanya tidak dibalas dengan pahala. Persamaan yang ketiga, di akhirat barakafikum, mereka sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam jadi satu, kumpul jadi satu. Dalilnya surat At-Taubah ayat ke-68. Surat At-Taubah ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala anahumullah walahum adzabun muqim. Allah telah menjanjikan ancaman pada orang-orang munafik, laki-laki maupun wanitanya, orang-orang kafir, dengan mendapatkan neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka jahanam tersebut sebagai balasan untuk mereka, orang munafik, laki-laki maupun wanita, dan orang-orang kafir. Dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang terus menerus, azab yang abadi. Ini persamaannya barakallahu'alaikum. Dan mungkin masih banyak persamaannya yang lain. Adapun perbedaannya, perbedaan yang pertama barakallahu'alaikum, Orang kafir, mereka hukum asalnya diperangi. Sementara orang munafik, maka mereka tidak langsung diperangi, masih dihukumi secara dohirnya. Misalkan dia sholat, zakat, tapi kita tidak tahu kalau dalam hatinya dia itu menyimpan kekufuran. Ya sudah, ketika dia meninggal, kita sholatkan. Beda dengan orang kafir. Tidak kita sholatkan. Langsung dibuang saja seperti buang sampah. Tidak usah dimandikan. Tidak usah dikafani. Tidak usah disolatkan. Tidak usah didoakan. Ya, tinggal digali kuburan, cemplungkan, ya, ditutup. Tidak usah kasih mercon, ya, ditutup. Barakofikum. Lek, sudah. Dan dijauhkan pemakamannya dari kuburan-kuburan orang-orang beriman. Dibedakan. Tidak boleh campur kuburan orang kafir dan orang yang beriman. Perbedaan yang berikutnya, jihad melawan orang munafik lebih susah, lebih sulit daripada melawan orang kafir. Kalau orang kafir, orang awam dari kalangan kaum muslimin tahu, oh itu kafir, dia Kristen, dia Nasrani, dia Yahudi, dia Buddha, dia Hindu, tahu. Adapun orang-orang munafik, kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan, orang-orang munafik, keadaan mereka tidaklah ada yang mengetahui kecuali para ulama. Hati-hati, mereka itu munafik. Ahlul bid'ah yang sudah sampai pada taraf munafik. Hati-hati, para ulama yang tahu. Maka jihad melawan orang kafir dengan senjata, jihad melawan orang munafik dengan hujjah wal bayan, dengan dalil, dengan bantahan-bantahan ilmiah, dengan dalil Al-Quran, dalil hadis, dengan kalam ucapan para ulama. Beda cara jihadnya. Dan jihad melawan orang-orang munafik ini adalah jihad yang khusus yang dilakukan oleh para ulama. Tidak semua orang bisa berjihad melawan orang munafik. Karena yang membantah, membongkar kesesatan mereka adalah orang munafik, adalah para ulama. Yang membongkar kejahatan dan kesesatan orang-orang munafik adalah para ulama. Bukan seperti kita-kita orang, barakallahu fikum. Para ulama yang membongkar kesesatan mereka. Perbedaan yang terakhir, dan mungkin masih banyak perbedaan yang lain adalah, kalau orang kafir mudah diketahui identitasnya, sementara orang munafik ya agak sulit untuk diketahui. Dalam KTP-nya itu agama Islam, bukan munafik. Ya, agama Islam. Khairi wa fatihillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kekurangan, kesalahan, sengaja maupun tidak, dari saya pribadi dan dari syaitan, maka mohon udurnya dan maafnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.